Para Utusan Paus 27. Sesampune wenten keputusan mungweng tiang sareng sami jagi melayar ke jagat Italia, dane Paulus miwah paro tahanane sane lianan rares keserahang ring setunggiling perwira sane mepesengan Julius inge punika perwira pasukan sang nata ratu. Tiang sareng sami rares munggah ke kapale sane saking Adramitium, sane sampun sedia jaga melayar ke pelabuhan-pelabuhane ring pesisin jagat Asiane. Tiang sareng sami raris melayar. Aristarkus, jadmo Makedonia, sane saking kota Tesalonika, taler nyarengin tiang. Benjangne tiang sareng sami melabuh ring Sidon. Dane Julius kelintang becik pekayunane marep ring dane Paulus, tur dane kewehin selo buat nelokin para suwiteran dane ni Irike, mang dane para suwiteran dane ni punike, nyidayang nulungin keperluan dane Paulus. Saking Irike, tiang sareng sami ngelanturang melayar, nanging santukan pemargin kapale mapas angin, tiang raris melayar nuluh pesisin pulo Sipruse. Wus punike tiang melayar ring segara sane wenten ring arepan kota Kilikia miwah Pamfiliane, tumuli rauh ring Mira, ring wewengkon jagat Likiane. Irike sang perwira poleh kapal sane saking Alexandria, sane jagi melayar ke Italia. Tiang sareng sami raris kunggahang ring kapale punike. Mekudang-kudang rahine suwenipun tiang melayar alon-alon, tur sesampune nempuh kemewahan sane ageng, pemuputipun tiang meresidayang ngenampakin kota Knidos. Pemargin kapale kantun kewanten mapas angin, kantos kapale tan meresidayang ngelantur. Punika awinane, tiang raris melayar nuluh pesisin pulo Kretane, ngelintangin Tanjung Salmone. Tiang tetap melayar nampak ke pesisi, tur sesampune nempuh kemewahan sane ageng buat ngelintangin tanjunge punike, tiang raris rauh ring genah sane mewaste pelabuhan indah, nampak saking kota Lasea. Sade suwe tiang mesandekan Irike, santukan sampun bayu pisan yan pacang lanturang melayar, semaleho masan anake mepuase sampun lintang. Punika awinan dane Paulus raris mepekeling ring anake sami sapuniki, inggih para semeton, kemanah antuk tiang pemargin niragane ngawit saking Irike tur sepenglanturipun jaga ketempuh antuk bayu sane ageng. Boyo wantah ngeniang muatane kewanten, nanging taler bayo pebuat kapale miwah urip iragane sareng sami. Nanging perwiran pasukane punike langkung andol ring baos jurumudi miwah juragan kapale, turtan ngerengayang baos dane Paulus. Santukan pelabuhane Irike nenten becik buat mesanekan rikalaning masan dingin, punike awinan akehan anake sane ring kapale punike, nyadia jaging lanturang melayar, tur yen bilih meresi dayang, mangne rauh ring Phoenix, raris mesandekan Irike, kantos lintang masan dingine. Kota Phoenix punike setunggiling pelabuhan ring pulo Kreta, sane marep kaler kau, miwah kelod kau. Duk punike, wenten angin ngesir-sir rauh saking kelod. Anake pada mitaenang mungwing ipun jago meresidayang laksanayang rencanan ipune. Punika awinane ipun raris ngangkat jangkar, tumuli melayar nuluh pesisin pulo Kretane. Nanging, tan aswe raris wenten angin linus, sane kewastanin angin kajokangin, rauh saking pulone punike. Kapale punike ketempuh antuk angine punike, kantos tan meresidayang maju mapas angin. Punika awinane, tiang sareng sami raris nyerah tur manggayang kapale ampohang angin. Tiang anyut kantos rauh ring setunggiling pulo sane alit, sane mewaste kauda. Sesampune nempuh kekewohan sane ageng, Irike tiang raris meresidayang nabdabang sekocin kapale. Sekocine kunggahang ke kapale, tumuli ipun sareng sami ngelilit awak kapale antuk tali. ipun jejoh jago kampih ring gili biase sane nampak ring pesisin jagat libiane. Punika awinan layari raris ke gulung tur mangayang kapale ampohang angin. Santukan angin linuse tan reret-reret. Punika awinan benjangne anake sami pada ngawitin ngentungang muatan kapale ke segarane. Maleh kalih rainane ipun sarang sami pada ngentungang prabot-prabot kapale. Mokudang-kudang rahine suweni pun tiang nenten meresidayang mangihin suryo wiaden bintang tur angine tan maren mampoh baret pisan. Pemuputipun tiang sarang sami sampun merasa telas manahe jago mangguh rahayu. Sesampune mokudang-kudang rahine anake punika nenten medar dan Paulus raris ngadeg ring arepan anake punika tur mebaos sapuniki. Inggih para semeton, yen para semeton ngidepang pitutur tiange mangde sampunang melayar saking pulo kereta, sinah iragetan ketempuh antuk sengkale miwah kepocolan sekadi mangkin. Nanging sani mangkin tiang nunas ring para semeton, entegang je kayun para semetone. Santukan tan wenten saking pantaran para semetone sane jaga padem, sejabaning kapale puniki kewanten sane jagi ical. Santukan dibisande, wenten malaikat ide sangyang widiwase, inggih punika widi sane nruwenang tiang, miwah sane sungsung tiang, ngerauhin tiang. Malaikate punika ngandi kering tiang sapuniki, Paulus, ada je takut. Kita tan urungan lakar nangkil, di ajeng sang nata ratu. Buina melantaran sih pesuecan idane, ide sang yang widiwase, suba maicayang teken kita, jiwan sewatek anake ane melayar bareng-bareng ajak kita. Duaning punike para semeton, entegang je pekayunan semetone. Santukan tiang percaya ring ide sang yang widiwase, mungguing paindikane punike makesami pacang kesidan, sekadi sane sampun kesabdayang ring tiang. Nanging irage pacang kampeh ring setunggiling pulo. Ngantos 14 rahine suwenipun, tiang kantun anyut ampohang angin ring segara tengah. Sawetara wenten tengah wengi, para klasin kapale mitalenang mungguing ipun sampun nampok ke pesisi. Raris ipun nyugjugin dalam toyane, dur keniang ipun dalam toyane irike kali dase depo. Sesampune melayar malih akedik, dalam toyane malih kejugjugin, dur keniang ipun 15 depo. Ipun sami ajrih mungwing kapale jaga kandas ring batu kange, punika awinan ipun raris mulang jangkar pat-pat akeipun ring tebenan kapale, dur sami pada ngajap-ajap mangde gelis je tatas rahine. Para kelasin kapale nginayang jaga melaib ninggal kapale punika. Ipun nedunang sekocin kapale ke segarane, tur mapi-mapi jaga mulang jangkar ring luanan kapale. Nanging dane Paulus membawa sering perwira pasukane miwah ring para perjurite sapuniki. Yen para kelasin kapale tanya nongos ring kapale, ragane sarang sami tan pacang rahayu. Kiri ke perjurite raris ngetep talen sekocine punike, tur sekocine kebanggayang anyut. Rikala sampun mekiri tatas rahine, dane Paulus raris ngajakin anake make sami mang lemedar, sapuniki baos danene. Sane mangkin sampun 14 rahine suen semetone nyantosang, tur amunike suen nyane semeton nandang seduk tan ngajengang napi-napi. Duaning punike sane mangkin tiang nunas semeton mangde ngajengang akidik, santukan punike perlu pebuat kerahayuan semetone. Santukan tan wenten jaga ical, ia diastun bok semetone akate. Sesampune mebaos kadi asa punike, dane Paulus raris ngambil roti mekudang-kudang bungkul, tumuli ngaturang panyuksme ring ide sang yang widiwase, ring arepan anake sami. Rotine punika tumuli kebes-kebes dane, raris dane majengan. Anake sami raris pada deg-deg manahnya ni, tumuli suang-suang taler pada medar. Ring kapale punika, wenten ajak tiang sarang satak pitung dasen nem diri akeipun. Sesampuni pada wareg medar, ipun sarang sami raris ngentungang muatan gandumi ke segarane, mangne kapale dados inganan. Sesampuni tata serahine, para kelasin kapale raris manggihin teluk sane dangsah pesisini pune, nangingipun nenten tatas uning ring daatane punike. Punike awinan, yan meresidayang, ipun memanah ngampihang kapale irike. Irike ipun raris ngetep talin jangkari, tur jangkari kebanggayang ring segarane. Duk punike taler ipun raris ngembusin talin kapale. Wusan punike, ipun raris ngeberang layar kapale sane ring luanan, mangdane kapale preside ampehang angin ke pesisi. Nanging kapale punike raris nyelocor ke gili-gili biase, tur kampih irike. Luanan kapale nganceng, tan nyidayang mekrisikan, miwah tebenan nyane benyah ketempuh antuk ombak sane ageng. Irike para prajurite raris ngerencana yang jaga mademang para tahanane makasami, mangne sampunang wenten sane ngelangi raris melaib. Nanging perwiran pasukane punike, mepekayunan ngeluputang dane Paulus, punike duaning, dane tan ngelugrain para prajurite ngelaksana yang painikane punike. Dane raris merentahang sewatek anake sane uning ngelangi, mangne mecebur yinan, tur ngelangi ke pesisi. Sane lianan, mangle nutuk ngelangi nganggen papan, wiaden kepeh-kepehan kapale. Kadiasa puni ke indik tiange sarang sami, pada rahayu rauh ring pesisi.